Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Rasul Muhammad Nusaymin rahimahullahu ta'ala al-badal sad yani dalam sajurumiyah jika ubdila ismun min ismin atau fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami' rabbihi wa huwa arba'atun wa huwa arba'atu aqsamin badalu syai' min syai' wa badalu ba'd min al-kul wa badalu istimal wa badalu ghalat man qalika qama zaidun ahuka wa aqaltu raghiba thuluthahu ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه قال رحمه الله تعالى البدل هو التابع لغيره المقصود بالذات yang mengikuti selainnya yang dimaksud dengan zatnya. Ya, ini maksudnya an mutakallima arada al-badala dunal mubdal minhu. Sedang bicara yang diinginkan itu adalah badal. Dunal mubdal minhu. Ketika dia bilang qama zaidun ahuka, yang dia inginkan itu adalah ahuka. Zaidun itu mubdal minhu. Ahuka badal. Ketika bicara qama zaidun ahuka, yang dia inginkan adalah ahuka badal, bukan mubdal minhu. Ketika dia bilang wa nafa'ani zaidun ilmuhu, yang dia inginkan adalah ilmuhu, bukan zaidunnya. Zaidun mubdal minhu, ilmuhu badalnya. Qala rahimahullahu ta'ala yani anna al-mutakallima arada al-badala duna al-mubdali minhu lakin dhakara al-mubdala minhu tawti'atan wa tamhidan lil-badal. Tapi dia sebutkan mubdal minhu itu sebagai persiapan ya untuk badal. Wa lihada yushir Ibn Malik kepada ini. Ibn Malik al-Dalam al-Fiyah mensyaratkan fi qawlihi at-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitah huwal musamma badalan. Fal badalu ibaratun an tabi'in li matbu'in wal maqsudu bil hukmi. Badal dal ibarah dari tabi' yang mengikuti matbu' dan dia adalah yang dimaksud dengan hukum. Iya, qama zaidun, apa hukumnya? Hukumnya adalah qiyam. Ya, yang dimaksud dengan hukum qiyam adalah ahuka, bukan zaid. Jadi badal ibarah antabi'in limatbu'in wahuwa, dan dialah yang dimaksud dengan hukum. Qala ayyuhuma al-maqsudu al-badalu aw al-mubdal minhu, mana yang diinginkan dimaksud dalam kalimat, apakah badalnya atau mubdal minhunya? Jawabannya al-badal. Ya, ketika engkau bilang ra'aitu zaidan al-farasa, mana yang diinginkan? Faras, bukan zaid, tapi farasa. Itu maksud beliau wahwal maksudu bil hukmi. Al badal wal maksudu dunal mubdali minhu. Yaqul mu'allif rahimahullahu ta'ala idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu bi jami'i rabbih. Apadan rahimahullahu ta'ala anal badala kama yakunu fil asma'i yakunu fil af'al. Memberikan faedah kepada kita bahwasanya badal sebagaimana ada dalam isim, dia juga ada pada fi'il. Sebagaimana dalam asma, dalam isim-isim, juga badal itu ada pada fi'il. Al-badalu idhan imma fi'ilun wa imma ismun. Jika demikian berarti badal itu ada yang isim, atau bisa juga fi'il. Fi'il bisa juga isim. Yani imma an yubdala ismun min ismin wa imma an yubdala fi'lun min fi'lin. Ya, bisa jadi yang dijadikan badal itu isim dijadikan sebagai badal bagi isim, atau fi'l dijadikan badal dari fi'l. Yaqulu innahu yattabi'ahu fi jami'i rabbih. Dia ikuti mubdal minhu dalam semua irabnya. Fa idza kana marfu'an, kalau mubdal minhunya marfu, rufi'a. Badal di rafa. Bayangkan mansuban, jika mubdal minhunya mansub, nusiba. Maka badalnya di nasab. Bayangkan majruran, jurra. Bayangkan majzuman, juzima. Kenapa? Li'anna al-fi'la dahilun ma'ana. Ya, karena kenapa kita tambah wa'ingkan majzuman, juzima? Karena fi'il dalam bab badal itu masuk bersama kita. Wal fi'lu yakunu fil jazm, dan fi'il ada padanya jazm. Sama qala wa huwa arba'atu aqsam. Kata beliau, badal ada empat macam. Badal syai' min syai', wa badal ba'd min al-qul, wa badal istimal, wa badal gharad. Arba'atu asya'. Al-awwal badal syai' min syai'. والمراد بالشيء من الشيء يعني بدل الكل من الكل. يقابله بدل البعد من الكل. Ya, lawannya بدل الشيء من الشيء يعني بدل الكل من الكل adalah بدل بعد من الكل. يعني أن تبدل شيئا min syai'in yusawi, engkau mengganti sesuatu dari sesuatu yang sama dengannya. Wa idza badalta syai'an bi syai'in, kalau engkau mengganti sesuatu persis ya dengan sesuatu yang lain yang persis yang sama, faqad abdalta kullan min kull. Nah, Yang perlu diingat, ketika kita katakan, ya, badal kul minal kul, jangan terkecoh dengan kullu. Karena kalau kullu itu termasuk lafaz taukid. Ya, jangan ketika dibaca ja'a zaidun atau ja'al qawmu kulluhum, akhirnya di Arab badal, kan ada kata kullu. Kalau kullu itu min al-fadhi tawqid. Jadi ingat. Kata barimahallahu ta'ala, asan yang kedua adalah badal ba'ad min al-kul. Yakni an yakuna badal ba'dan min al-mubdal minhu. Ya, badalnya adalah sebagian dari mubdal minhu. As-salithu badal istimal. Wahwa an yakunna badal lahu silatun bil mubdal minhu, punya hubungan ya dengan mubdal minhu, tapi bukan hubungan dari terkait dengan kulliyah atau ba'diyah, bukan terkait dengan ya bagian tetapi ada hubungan tertentu yang jelas ada hubungan dengan Mubla Minhu. Rabi' yang keempat, Badal Qalaq Bian Yaqlit Al-Mutakallimu, seorang keliru bicara. Fayaqulu Syai'an, dia mengucapkan sesuatu supaya terdekar, kemudian ingat. Wayati bil maksud, ya, kemudian dia pun meralat yang mengganti yang dimaksud. Ini Badal Qalaq. Qala rahimahullahu ta'ala, misalu dari contohnya, qama zaidun ahuka, ahuka wa zaidun mutasawiyan, mutasawiyan sama, ya zaidun ahuka, ahuka ya zaidun, dan ahuka wa zaid, wa zaid hu ahuk, mutasawiyan. Hada nusammihi badal kul minal kul, karena zaid itu ahuka, ahuka adalah zaid, sama, berarti ini badal kul min kul, atau badal syai min syai nusawi. Di anak kalam al-mu'allif, karena ucapan mu'allif rahimahullah, badal syai min syai wal murad syai'un min syai nusawi, yang sama, wa badal kul min kul. Masalan ana takallamu fa'akulu ja'a zaidun, bunda aku, misalnya aku bicara ja'a zaid, sema'dilu an kalimati zaid, bunda aku berpaling dari ucapan dari kalimat zaid, fa'akulu ja'a ahuka, li'anna kaunahu ahad lahu aham min kauni ismihi zaidan atau umaran atau amran, karena keadaan dia adalah saudaranya lebih penting dari semata-mata disebut namanya Zaid atau Amr. Lianna farhal insan bi akhihi, karena kegembiraan seseorang dengan saudaranya asyaddu min farahi bi Zaid minan nas, ya, lebih besar daripada kegembiraan dia dengan Zaid dari seorang manusia. Sehingga disebahkan ja'ahuka lebih menyenangkan dia daripada diberitakan ja'a zaid. Ja'a zaidun, bisa juga ja'a ahuka, sama orangnya. Kadzalika aidan rubbama aqulu ja'ahuka sumaqulu zaidun, ja'ahuka kemudian zaidun. Anak sudu bihada, aku maksudkan dengan ini, annahu law qala qailun, ada orang berkata, limadha yaqulu ja'a zaidun ahuk, wal maksud, penjelasan maksudnya adalah wa bayan annahu akhu, dia adalah saudaranya. Limadha lam yaqul ja'a ahuk wa yakfi, kenapa tidak berkatakan ja'a ahuk dan cukup dengan ucapan seperti itu. Naqulu dan fi faidah, karena ada faidah. Wahai apa? Ta'yin hadal akh, menegaskan, menentukan bahwa akh ini adalah anhu zaid. Asyahid qama zaidun ahuka, karena zaid itu ahuka dan ahuka adalah zaid, sama, mutasawiyan, maka ini namanya badal kul min al-kul atau badal asy-syai min asy-syai. Dan sudah kita baca atau sudah saya sampaikan dalam bab ataf, bisa juga kita i'rab dengan ataf bayan. Bisa juga kita i'rab dengan ataf bayan. Badal kul min al-kul atau kita i'rab juga bisa dengan ataf bayan. Qala isyaraitu sikinan mudyatan. Ya, mudyah itu adalah nama lain dari sikin. Sehingga hadza badakul min al-kul. Ya, sikin itu mudyah, mudyah itu sikin. Sama, hanya sinonim. Lian sikin huwa al-hil mudyah. Lakinni aradtu an ubayyina Tapi aku ingin menjelaskan anna mastaraitu, apa yang aku beli itu yusamma sikinan wa yusamma mudiyatan. Dinamakan juga sikin, dinamakan juga mudiyah. Sehingga aku katakan isra itu sikinan mudiyatan. Kesimpulannya kata Abdullah rahimahullahu taala, fa idza kana al badalu huwa nafsul muddal minhu. Kalau badal itu adalah mubdal minhu itu sendiri, sama zatnya, la yazidu wa la yankus, tidak tambah, tidak lebih, tidak kurang. Badal adalah mubdal minhu itu sendiri, tidak tambah, tidak kurang. Nusammihi badal kul min kul. Faidah itu apa faidahnya kalau begitu? Faidah adalah ta'yin ahyanan. Ta'yin ahyanan. Ja'a Zaidun akhuka. Ta'yin atau ja'a akhuka Zaid. Ta'yin bahasanya ya saudaramu itu adalah Zaid. Zaid yang dimaksud adalah saudaramu. Ta'yin. Au faidah kedua adalah an yakuna tsani bayan an hadal isman, atau untuk menjelaskan bahasanya benda ini memiliki dua nama. Misal isra itu sikinan mudiyatan. Ya, kenapa enggak cukup isra dan sikinan aja? Kenapa harus disebut kedua-duanya? Untuk menjelaskan ya, punya dua nama. Isra itu sikinan mudiyatan, ini dinamakan sikin, dinamakan juga mudiyah. Itu faedah badal kul minal kul. Kadang ditayin, kadang apa? Untuk menjelaskan lahu isman. Ini ikhwan rahimahumullah yang tidak ada di tukersannya. Ini tidak ada tukersannya. Faidah. Apa faidahnya? Badal kul minal kul. Itu yang pertama adalah ta'in. Dan kadang untuk menjelaskan lahu isman. Ini tidak ada dalam tukersannya. Bisa ditambahkan nanti. Allahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim.